yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimatun thayyibah, itu seperti pohon yang baik. Kriterianya apa? Asluha thabit, akarnya kuat. Yang dimaksud akar itu keyakinannya, akidah. Wa far'uha fis sama, syariatnya tegak. Berarti ibadah-ibadahnya dikerjakan. Tu'ti ukulaha, dan pohon itu berbuah di setiap musim. Berarti apa? Akhlaknya bagus. Sosialnya baik. Ini satu kesatuan beragama tidak pisah. Nah, selama ini ketika kita bicara ibadah, itu fokus kita lebih banyak pada ketentuan syarat rukunnya, sunnah-sunnahnya, kemudian kapan waktu pelaksanaannya. Hanya itu yang kita pelajari sejak awal. Jarang sekali orang yang berpikir mengapa Allah memerintahkan kita ibadah. Karena pastilah setelah perintah itu ada hikmahnya. Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tanpa tujuan. Di surah 23, surah Al-Mu'minun, ayat 115, Allah berfirman, Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kalian mengira kalian kami ciptakan kalian itu main-main? Diciptakan untuk kemudian diberikan aturan, diberikan norma, perintah, larangan, itu untuk iseng-iseng gitu? Main-main? Tidak mungkin. Pasti ada tujuannya, ada hikmahnya. Dan inilah saya kira siang ini dalam waktu yang tidak panjang kita akan merenungkan kira-kira apa makna dibalik setiap ibadah yang kita kerjakan. Tentu bukan hanya ibadah puasa dan Ramadan, tapi keseluruhan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai yang pertama. Kita harus yakin bahwa ibadah sebetulnya kebutuhan kita, bukan semata-mata kewajiban. Karena Allah tidak butuh ibadah kita, tapi manusialah yang selalu membutuhkan Allah. Surah 35, surah Fatir, pada ayat yang ke-15, Allah berfirman, Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamulah yang selalu membutuhkan Allah. Sedangkan Allah tidak butuh apapun dari manusia. Maka jangan pernah kita beranggapan bahwa Allah butuh sholat kita, butuh puasa kita, butuh haji umrah kita, tilawah Al-Quran kita, zikir kita, i'tikaf kita. Tidak. Allah tidak butuh itu semua. Maka di ayat yang lain Allah berfirman, di surah 14 ayat yang ke-8, In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna allaha laghaniyun hamid. Jika kalian, wahai manusia, jangankan hanya satu kelompok, satu wilayah, satu negara, kata Allah apa? Wa man fil ardi jami'a, seluruh bumi, semua ingkar, tidak ada yang mau beriman, in fa innallaha laghaniyun hamid, Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi apa? Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia, termasuk ibadah kita. Maka 100% semua ibadah yang kita kerjakan hakikatnya kembali kepada kita, bukan untuk Allah. Maka sekian ayat menyebut misalnya man amila salihan fali nafsi, barang siapa yang beramal soleh, dia sebenarnya beramal soleh untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kamu berbuat baik maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, demikian juga kalau orang berbuat jahat, maka kejahatan kembali kepada diri sendiri. Ini prinsip. Maka agar terasa nikmat, terasa nyaman, kita harus yakin bahwa ibadah yang disyariatkan oleh Allah hakikatnya itu untuk kebaikan manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Mungkin hadis qudsi, hadis sahih, di mana Allah berfirman khusus puasa misalnya, dikatakan asomu li wa ana ajzibi, puasa untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang memberikan balasan. Maksudnya apa? Jangan kita artikan puasa untukku itu Allah butuh puasa kita. Tidak. Maksudnya ibadah puasa ini satu-satunya ibadah yang tahu siapa yang tidak, siapa yang merasakan, hanya Allah dan kita pelakunya. Kalau lagi sholat kan kelihatan pak, ini lagi sholat, awas jangan diganggu. Lagi zikir, lagi tilawah Al-Quran, lagi haji, lagi umroh, jelas pak. Tapi kalau puasa nggak ketahuan. Orang yang lemes, batuk-batuk, misalnya, maaf ya pak ya, misalnya batuk-batuk, misalnya, jangan dibilang belum tentu. Tapi sebaliknya kalau orang yang seger, belum tentu tidak puasa. Karena apa? Yang tahu seseorang itu puasa atau tidak hanya Allah. Ini. Maka itu yang dimaksud as-saumu li wa ana ajsibi. Puasa untukku, aku sendiri yang memberikan balasan. Ini majelis kita ini mohon maaf agak kurang adil ini, Pak. Karena ada yang dapat sandaran banyak itu, ada yang tidak nyandar ini. Mudah-mudahan yang tidak nyandar pahalanya lebih besar gitu. Ya jangan maju mas, terus maju ya. Dinikmati aja lah, namanya rezeki dari Allah itu ya, apa-apa gitu. Tapi memang kebiasaan jamaah Indonesia itu suka nyari sandaran pak, apalagi kalau Jumatan, wah datang gayanya setengah sebelas itu, yang disari apa tiang-tiang gitu, nyandar itu. Maka kalau kita lagi umroh atau haji, pengen ketemu jamaah Indonesia gampang, cari aja tiang masjid, gitu-gitu tiang masjid, Indonesia mesti gitu, udah biasa lah. Gitu. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus yakini bahwa ibadah itu sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat misalnya itu kita sejak awal sudah dituntun tuh doa iftitah kita salah satunya misalnya wajah tuh, wajhiya lilladzi fatar samawati wal ardh. Kemudian inna sholati wa nusuki. Kemudian di Al-Fatihah kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya bentuk penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat keberagamaan saudara, yaitu apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah berusaha semaksimal mungkin, selebihnya hasil akhirnya serahkan semua kepada Allah. Karena kalau kita tidak punya kemampuan untuk memanage diri, yaitu mengatur diri dengan berusaha sungguh-sungguh, terus berserah diri, masalah apa? Salah. Ini salah satu rahasianya ya. Mohon maaf, saya punya kawan mualaf orang Jepang pak. Saya tanya kenapa di Jepang itu kok begitu tinggi angka bunuh dirinya. Kasusnya setiap tahun itu rata-rata 30 ribu pak. Setiap tahun 30 ribu. 2017 turun menjadi 26 ribu. Berarti rata-rata itu satu bulan hampir 2.500 kasus bunuh diri. Satu bulan, satu hari berapa itu pak? Dibagi menjadi berapa kira-kira itu? Berapa mas? Coba mas, ayo matematikanya gimana? Berapa? 80 satu hari. Dibagi lagi mas, menjadi, misalnya per jam. Tiap jam berapa itu? Bagi 24, 80. Ya hampir dua kasus orang tiap jam bunuh diri. Saya tanya, kenapa? Dan itulah salah satu alasan mengapa kawan kami ini akhirnya masuk Islam. Karena di dalam tradisi kami tidak ada konsep tawakal. Hidup itu hanya dua pilihan. Berhasil atau kalau enggak mati. Udah. Sukses. Maka mereka pilihan hidupnya mengerahkan kemampuan terbaik supaya sukses. Kalau enggak, ya sudah wassalam. Lebih baik mati. Mereka gitu. Enggak ada cerita kok tawakal berserah diri. Enggak ada. Karena apa? Enggak punya rumus dalam hati mereka, dalam diri mereka itu yang namanya Tuhan, tempat kita berserah diri, tawakal, enggak ada. Kayak kita alhamdulillah sebagai orang beriman, tawakal. Maka Indonesia kurang maju-maju karena tawakal terus kira-kira gitu. Belum apa-apa sudah tawakal, itu masalah juga lah kira-kira itu. Semestinya bagaimana berusaha sungguh-sungguh. Para nabi itu bagaimana mencontohkan sikap tawakal yang luar biasa. Kita ambil contoh misalnya, ada yang tawakalnya kemudian direkam oleh Al-Quran, ada yang kemudian tentu kita yakini melakukan meskipun tidak. Nabi Ya'qub alaihissalam di surah 12 ayat 86. Nabi Ya'qub yang bergelar Israel punya 12 orang anak. Anaknya 12 beliau itu. 10-nya kurang ajar. Sampai kurang ajarnya apa? Adik sendiri yang Yusuf itu loh, Yusuf alaihissalam mau dibunuh kan, akhirnya dibuang kan, Pak. Dan hilang akhirnya sudah. Apa reaksi dan respon Yakub mengetahui putra kesayangannya hilang? Dia katakan, innama ashku bathi wa husni ilallah. Ya Allah, aku serahkan duka deritaku, kesedihanku hanya kepada Engkau ya Allah. Kenapa? Orang tua pak tahu anak bermasalah, ngerasain. Itu bedanya, hubungannya gitu. Saya ulangi, kalau anak bermasalah, orang tua biasanya apa? Merasakan. Tapi kalau orang tua bermasalah, anak ngerasain gak, Pak? Ya, kuranglah kira-kira gitu. Maka di Al-Quran itu tidak ada ayat yang memerintahkan agar orang tua menyayangi anak, gak ada, Pak. Sayangilah anak-anakmu, gak ada. Gak usah pakai ayat, setiap orang tua pasti sayang kepada anaknya. Yang banyak itu ayat yang memerintahkan agar anak berbakti kepada orang tua. Kenapa? Sering lupa. Bahkan seandainya seumur hidup anak berbakti pun gak bisa kok, Pak. Bayar utang budinya ke orang tua gak bisa. Kenapa? Psikologinya beda kok. Pengen bukti, mohon maaf, anak kita misalnya masih kecil, contoh misalnya, udah punya putra mas? Belum? Udah punya putra belum? Oh belum, belum nikah? Oh alhamdulillah, mudah-mudahan cepat-cepat jodohnya itu. Udah mas, berapa anaknya? Dua, kecil ya? Nah kalau anak kita masih kecil, sakit misalnya, itu doa ibu bapaknya apa mas? Umumnya apa? Ibunya doanya apa itu ibunya? Sembuhkan ya Allah, kalau perlu pindahkan sakitnya ke aku. Betul kan? Doa ibunya begitu. Bandingkan dengan doa anak kalau ibunya sudah sepuh sakit-sakitan, apa doananya? Kan sok cepet-cepet dong mas. Ya enggak lah, biasanya doanya sopan sekali. Ya Allah, berikan yang terbaik ya Allah. Dalam kurung husnul khotimah, nah, gitu kan. Beda sekali. Maka Al-Quran selalu mengingatkan kita, dua kali disebut wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah hartamu dan anakmu adalah cobaan. Hartamu dan anakmu itu cobaan. Maka kaya itu cobaan, Pak. Tidak kaya juga cobaan. Pilih mana? Ya dipikir dulu, kira-kira gitu. Cepet banget jawabnya, kaya cobaan. Tapi orang kalau sedang kaya jarang yang merasa mendapat cobaan, Mas. Punya teman komplek, jarang kelihatan kemana sih. Aduh cobaanku berat, kenapa? Kaya. Oh gak ada gitu. Padahal aslinya ya cobaan itu emang gitu. Orang itu biasanya akan langsung merasa mendapat cobaan itu kalau apa? Kesusahan, cepat gitu. Merasa dapat cobaan sehingga ibadahnya khusyuk, doanya lama. Kalau sedang mendapatkan kesusahan. Maka kalau kawan kita doanya lama habis sholat itu tanya aja, punya masalah ya? Kayak gitu. Kok tahu itu doanya lama. Maka apa? Tempat kita berserah diri kepada Allah. Kapan ibadah? Yakin sebagai tawakal. Dengan tawakal kita punya energi, Pak, untuk sabar. Itu. Sekarang saya ingin ilustrasi sedikit. Bapak bisa bantu saya, Pak? Itu HP Bapak. HP Bapak diangkat, Pak. Diangkat aja gini, Pak. Berat atau ringan, Pak? Ringan dong HP ya. Kalau berat ya kebangetan. Diangkat yang tinggi, Pak. 4 jam ya Pak, tak tunggu gitu. Kira-kira capek gak Pak? Capek. Itu gambaran masalah hidup itu ya kayak gitu. Meskipun ringan tapi terus kita bawa, capek jadinya Pak. Maka letakkanlah, lepaskanlah, serahkanlah kepada Allah. Itulah mengapa sholat itu waktunya dibagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Supaya kita sedang punya masalah, serahkan gitu. Tadi kok kemudian misalnya ketemu atasan, ketemu teman di kantor gak nyaman, ada sedikit kurang, udah setelah kita hadapi serahkan kepada Allah. Itu fungsi ibadah itu agar kita sehat rohani kita, jasman rohani kita. Kenapa? Kita pandai berserah diri sehingga apa? Sabar kita. Apalagi puasa. Puasa itu kan salah satu tujuan utamanya ngajari kita supaya jadi orang-orang yang sabar. Dan saya percaya bapak-bapak sini termasuk jemaah yang sabar-sabar ini, Pak. Amin gitu loh Pak. Didoain kok malah bengong ini gimana tuh. Kelihatan Pak, orang sabar itu agak ngantuan gitu. Lebihnya kira-kira begitu Pak. Apalagi siang-siang begini. Kesamaannya apa? Puasa misalnya. Allah bilang tadi puasa untuk aku yang kasih pahala. Gak ada batasnya Pak, saking banyaknya. Maka ini harus intensif nih. Sama dengan sabar. Allah berfirman apa? Di surah 39 ayat 10, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh aku akan menyempurnakan pahala orang sabar tanpa batas. Sabarnya apa? Tanpa batas. Pahalanya kan enggak dihitung, Pak. Kalau biasanya kan amal-amal itu ada pahalanya disebut, Pak. Tilawah Al-Qur'an satu huruf 10 sampai 50 kebaikan. sholat jamaah 27, infak 10 sampai 700. Tapi ada amalan yang saking banyaknya pahalanya enggak disebut pahalanya. Apa itu? Sabar. Dulu. Tadi saya sebut surah 39 ayat 10. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala orang sabar tanpa batas. Maka kalau pahala sabar tanpa batas, sabarnya jangan dibatasi. Kalau orang bilang sabar ada batasnya, namanya kurang sabar. Atau ada juga yang habis sudah kesabaranku. Kalau habis kan bisa ambil dulu atau pinjam siapa gitu. Habis. Sabar itu apa, Pak? Sabar. Lawan kata sabar apa, Pak? Apa, Pak? Lawan kata sabar. Apa? Lawan dari kata sabar? Hah? Tidak sabar. Oh, pinter. Yes, pinter lah. Kawan, lawan kata sabar, tidak sabar. Lawan kata bahagia, tidak bahagia. Yes, seperti itu. Tapi dalam agama benar, Mas. Karena sabar itu titik tengah. Emosi, enggak sabar, Mas. Tapi yang diem saja, enggak ngapa-ngapain, jangan bilang sabar. Enggak kerja, Mas. Sabar, deh. Oh, itu malas namanya. Itu. Di agama itu sabar itu selalu berkonotasi aktif. 100 kali lebih Al-Quran menyebut kata sabar. Tidak ada yang diem, Pak. Yang konotasinya itu lambat, diem, tidak ada. Maka mohon maaf, agak kurang sependapat kalau sabar itu diartikan katanya alon-alon, asal kelakon, itu lelet namanya, Pak, bukan sabar. Kesebelasan Jogja main bola ketemu Solo, hasilnya seri itu, Pak, dari yang main. Itu. Striker Jogja dari tengah lapangan guling bola, udah kenceng, Pak, sampai depan gawang Solo, enggak ditembak. Lu malah ngomong sama kipernya, nyun sewu, Mas. Yang mesti kipernya pakai wo. Ngosok nyun sewu, Mas, boleh saya bikin gol? Lah kan mesti langsung dijawab, lah monggo. Gitu. Itu bukan sabar, Pak. Kan seperti itu dalam agama kita. Maka ibadah yang bermakna itu butuh kesabaran kita. Dan salah satu perintah sabar di Al-Qur'an memang itu dalam konteks ibadah. Surah 74 ayat 7. Wali rabbika fasbir. Untuk menaati perintah Tuhanmu, bersabarlah. Wali rabbika fasbir. Memang ini kendaraan terbaik dalam ketaatan kita kepada Allah, sabar. Dan kalau kita lakukan, maka kita akan ditambahkan kesabaran kita lagi. Kenapa? Karena selalu ada ruang untuk sabar. Rabbana afrigh alaina sabr. Sampai dua kali doa diajarkan Allah agar kita sabar. Terlebih kalau dalam konteks urusan keluarga. Masya Allah, kita rajin ibadah, kok enggak sabaran, ibadahnya enggak mutu itu, Pak. Rajin sholat, rajin puasa, bawaannya kok sama keluarga enggak bersikap sabar, itu enggak mutu itu. Karena Allah perintahkan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Surah 20:132 itu. Perintahkan keluargamu untuk beribadah dengan baik dan bersabarlah. Maka misalnya kita sebagai suami ngadepin istri, kita harus sabar. Kenapa? Karena biasanya kebanyakan istri itu kan, mohon maaf, agak banyak bicaranya, Pak. Betul kan? Pagi ngasih tausiah itu. Kita yang kasih tugas sebagai suami gitu kan. Siang ceramah, itu istri begitu biasanya. Nanti malam kultum, itu biasa gitu. Dan itu wajar sehat, Pak. Istri kok pendiam, lolo, enggak sehat itu, Pak. Itu kan banyak omong. Ini rahasianya kenapa istri itu panjang umur tuh karena banyak omong, Pak, biasanya, Pak. Gitu ya. Jadi kalau nanti kalau cari istri yang banyak omong ya, Mas ya, itu sehat namanya kira-kira. Kalau merujuk lagi-lagi ke contoh di dunia ini, meskipun banyak yang bunuh diri, Pak, Jepang itu juga negara paling banyak penduduknya panjang umur. Angka 2017 itu 68 ribu orang Jepang di atas 100 tahun. Yang mengejutkan apa? 87% itu wanita, Pak. 13% laki-laki. Cocok, Pak. Jangankan di sana sini juga gitu. Yang banyak kan janda-janda itu. Betul kan, Pak? Janda-janda umumnya. Suami-suami itu, mohon maaf, itu umurnya enggak sepanjang istri. Ya karena mungkin enggak siap menghadapi cerewetnya itu loh, Pak. Jadi akhirnya terus. Biasanya begitu. Sementara istri kalau punya masalah diomongkan, dilepas itu loh, maka enggak kepikiran, udah selesai, sehat itu. Jadi coba lihat para istri, kan? Ada masalah diomongkan kan? enggak ada masalah jadi omongkan kok, itu menyehatkan buat mereka itu. Belum lagi kalau silaturahim kan panjang umur kata Nabi. Nah paling rajin silaturahim siapa? Istri. Seminggu 7 hari, arisan 16 tempat. Loh, itu silaturahim sehat panjang umur. Nah sabar, maka ngadepin istri harus sabar. Apalagi ngadepin anak, tadi saya sudah katakan harus sabar. Kadang apalagi keluarga muda, teman-teman, suami istri, anak-anak, enggak sabar ngadepin anak, Pak. Malah ada yang lupa gitu. Misalnya anak agak sedikit aktif, malah dimarahi, kamu nakal. Anak siapa kamu? Lu lupa, anak sendiri itu lupa gitu, Pak. Enggak boleh begitu, Pak. Di dalam Islam itu enggak ada yang disebut anak nakal, Pak. Yang ada orang tua nakal. Anak nakal enggak apa-apa. Lari-lari di misalnya di masjid. Kadang-kadang kalau di komplek kita itu loh, Pak, mesti kan banyak anak yang main, apalagi puasa-puasa. Ya gak apa-apa, alhamdulillah, berarti mau ke masjid. Yang penting jangan berlebihan mengganggu saja. Tapi namanya anak, lari-lari itu biasa. Bapaknya lari-lari itu masalah, gitu loh. Itu kan anak gak apa-apa. Betul gak, Pak? Gitu. Yang penting jangan berlebihan. Jangan seperti kasus di tempat kami, karena berlebihan, Pak, mungkin terlalu terlalu permisif pengurusnya itu. Itu sholat Jumat bubar gara-gara apa? Imam lagi mimpin sholat Jumat itu loh, baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waradhdallin. Anak kecil di belakang nyeletuk, semuanya bilang apa? Ayo, mau otomatis bilang apa? Amin. Imamnya ketawa, Pak, dengar itu. Langsung ngambil mik, maaf ya, sholatnya diulang. Ya. Situ yang batal ngajak-ngajak ngulang itu boleh gitu. Tapi rumusnya, Pak, enggak ada anak nakal. Enggak ada. Masih kecil, malam susah tidur, langsung dimatiin lampunya, dibohongin. Ayo, bubuk. Hantu. Loh. Dosanya tiga itu. Tadi ya, Mas. Dosanya tiga itu. Satu, dosa nakut-nakuti. Dua, dosa bohong kepada anak. Tiga, dosa mengfitnah hantu. Loh, itu salahnya apa hantu kok difitnah gitu tuh? Ada begitu. Itu ya, sabar. Baik. Yang ketiga, agar lebih bermakna, maka ibadah itu harus kita ikuti apa? Sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk puasa, maka puasa itu kalau kita rujuk ke surah 2185, Allah bilang apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan puasamu ini, agungkan Allah, semoga kalian menjadi orang yang bersyukur. Yang menarik kata semoga di ini, Pak Ibu, la'alla. Dari semua ayat puasa itu, yang 4 ayat itu, ayat puasa Ramadan, Al-Baqarah 183, 184, 185, 187, termasuk yang nyelip 186, itu semuanya ada ujungnya semoga, la'alla. Apa artinya itu? Nah ini yang harus kita perhatikan. Kalau Al-Quran menggunakan kata semoga, la'alla, itu maknanya al-ihtimal as-sahir. Kemungkinan terjadinya kecil, Pak. Sebaliknya, kalau semoga itu disebut dengan kata asa, di Al-Quran ada juga kata asa, maka itu al-ihtimal kabir. Kemungkinan terjadinya besar. Hampir pasti. Maka contoh di Al-Quran surah 17 ayat 9, tahajud misalnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam bangunlah tahajud. Semoga Tuhanmu mengangkat kamu derajat yang tinggi. Tapi di sini tidak pakai kata la'alla, Pak, tapi kata asa. Artinya apa? Orang yang tahajud istiqomah hampir pasti derajatnya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk puasa belum tentu, Pak. Bahkan di Al-Qur'an kita temukan kata la'alla itu mustahil. Enggak terjadi, faktanya enggak kejadian. Contoh di surah Thaha 44 itu Musa diperintah Allah, fa'tiya Fir'aun, datangi Fir'aun, Musa. Faqula lahu qawlan. Bicara dengan dia lemah lembut, kamu berdua ya, sama Harun saudaramu. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. La'allahu, semoga dia Fir'aun itu yatadzakkaru, ingat, aw yakhsha, atau takut. Sekarang pertanyaannya, Fir'aun akhirnya ingat atau enggak? Takut enggak, Pak? Enggak. Padahal Allah sudah bilang semoga dia. Enggak akhirnya. Sama ketika puasa juga gitu. Kata Allah bilang la'allakum tattaqun, tidak otomatis orang puasa kemudian jadi takwa? Belum tentu. Butuh usaha sungguh-sungguh. Demikian juga akhir Ramadan, belum tentu orang itu senantiasa bersyukur. Belum tentu. Butuh usaha yang sungguh-sungguh untuk bersyukur. Dan orang itu kalau pandai bersyukur, hidupnya pasti bahagia. Hidupnya bahagia. Itulah alasannya kenapa setan itu kalau menggoda manusia, tujuannya cuma satu. Yang disebut di Al-Quran itu apa? Agar manusia tidak bersyukur. Surah 7 ayat 17. Ini isi sumpah setan ini. Thumma, kata setan, la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan sumpah kepada Allah, ya Allah, ku terima keputusanmu, aku dilaknat, dan saya pasti akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Dan setelah saya goda, pasti manusia bersyukur. Kenapa setan ngomongnya gitu, Pak? Karena kalau pandai bersyukur, manusia itu bahagia. Orang bahagia susah digoda setan, Pak. Itu masalahnya. Maka tujuan dia yang goda itu supaya manusia tidak bersyukur. Nah, syukur itu apa? Sehingga kemudian kita bisa menjadi orang bersyukur. Paling tidak secara garis besar, syukur itu ada tiga macam. Dalam hati mengakui semua anugerah yang kita terima dari Allah. Semua anugerah yang kita terima itu dari Allah pada dasarnya. Korun itu kena di sini, Pak. Korun, tokoh yang diabadikan Al-Quran saking kayanya, tapi karena dia tidak bersyukur, itu karena enggak bersyukurnya karena itu. Ketika ditanya oleh kaumnya, "Oh, Anda sukses, gimana ceritanya, Pak Korun?" Dia jawab apa? "Innama utituhu 'ala 'ilmin 'indi." Aku sukses karena kecerdasanku, karena kerja kerasku. Dia tidak mengatakan ini semua karunia dari Allah. Bandingkan dengan Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang dianugerahi oleh Allah, enggak diberikan nabi yang lain, Pak. Beliau raja, beliau kaya, beliau pinter, dan nabi lagi, Sulaiman. Ya kan? Tapi dia enggak sombong kemudian. Dia katakan hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Tuhanku. Saking pinternya kan, bahasa binatang, bahasa jin tahu kan, Pak? Maka ada yang membuat teori itu, Candi Borobudur, Pak, di Magelang, itu yang bangun konon Nabi Sulaiman. Begitu. Selesai bangun Borobudur, kembali ke Yerusalem, kan kerajaan Yerusalem. Tapi sebelum ke Yerusalem beliau mampir daerah dekat Jogja, kan Magelang Jogja dekat tuh, Pak. Nah, daerah tempat mampir Nabi Sulaiman itu kemudian diberi nama Sleman. Oh, itu diambil dari Sulaiman. Iya. Boleh percaya, boleh tidak. Nah, gitu. Kalau percaya, yuk gendeng tenan wes. Cuma dicocok-cocokkan gitu aja percaya udah gitu. Dia katakan apa? Ini semata-mata karunia Tuhanku. Kata Nabi Sulaiman yang disebut di surah 27 ayat 40. Semua karunia Tuhanku. Bandingkan dengan Korun, Pak. Ini kecerdasanku. Maka syukur yang pertama, yakini semua keberhasilan kita itu harus kita yakini itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat, jangan bilang, waduh kok kelihatan seger tuh, olahraga. Jangan, Pak. Nyebutnya, alhamdulillah, karunia Allah. Iya, saya olahraga. Ikhtiarnya begitu, sebut. Badannya kok bagus, diet saya. Jangan. Katakan itu dari Allah. Karena kalau kemudian kita meyakini itu karena hasil jerih payah usaha kita, sama dengan korun nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, Pak, syukur itu mengucapkan dalam lisan, memuji Allah. Itu syukur, Pak. Termasuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu ekspresi syukur, Pak. Ada orang baik sama kita, kok kita diem aja. Namanya gak bersyukur. Yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada sesama, berarti tidak pandai bersyukur kepada Allah. Orang non-muslim rata-rata, apalagi kalau laki-laki belajar sama orang Jepang, Pak. Wah, itu yang namanya ucapan arigato, kudaimase, itu sampai rukuk gitu, Pak. Mereka sejak kecil diajari itu, masih bayi diajari untuk berterima kasih itu. Wah, kita itu berat terima kasih itu. Apalagi sama istri, berat banget terima kasih itu. Termasuk saya, jarang terima kasih sama istri itu. Padahal tiap hari loh dikasih layan, enggak ada, makasih Bu, enggak ada. Begitu di restoran, pelayan datang, makasih Mbak. Wah, enggak tahu kenapa sama orang lain kok mesra, sama istri kok enggak, itu penyakitnya kita tuh gitu orang itu. Jarang terima kasih, jarang minta maaf. Minta maaf jarang, Mas. Yang salah kita, Pak. Tapi yang sering minta maaf malah istri. Maafin ya, Pak. Lah, yang salah kita. Kenapa kok para suami jarang minta maaf itu kira-kira apa mas? Kenapa mas? Kira-kira itu masalahnya apa kira-kira? Boleh tahu? Iya enggak, ora percaya itu. Apa kira-kira itu? Jarang minta maaf kenapa mas? Kira-kira? Hah? Iya mungkin. Enggak lah mas, kalau pengalaman saya karena enggak biasa. Ya itu aja, bukan karena ego. Saya pernah minta maaf sama istri saya itu, maafin ya bu, malah kaget, ada apa pak? Loh, iya pak, HP ku langsung dibuka-buka, ada apa ya? Loh, udah kapok pak, enggak usah lagi lah itu. Loh, maksudnya itu ya untuk supaya kalau ada yang ganjal-ganjal apa itu. Tapi ya ternyata karena enggak biasa itu, karena tidak biasa. Itu, berterima kasih pak. Meskipun etikanya kalau orang itu memberi jangan berharap terima kasih. Itu etika dalam agama. Surah 76 ayat yang ke-9 Allah mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makanan, memberikan bantuan, sedekah itu hanya menghadap wajah Allah, mengharap ridha Allah. Tidak mengharapkan balasan dari kamu. Bahkan ucapan terima kasih pun gak diharapkan. Itu untuk orang yang memberi. Kalau kita diberi, jangan pakai ayat itu. Diam aja. Gak terima kasih. Loh, situ kan gak mengharap. Gak boleh. Ayatnya harus lain, Pak. Maka mohon jangan keliru pakai ayat atau dalil ya, Pak. Ya. Siapa posisinya itu harus pakai dalilnya harus beda. Contoh, tuan rumah sama tamu itu dalilnya beda, Pak. Kalau tamu yang baik, itu kata Nabi apa? Seperti mayit. Tuan rumah yang baik, kata Nabi apa? Hormati tamumu. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati tamu. Kalau kita jadi tamu, jangan pakai hadis itu. Saya tamu, tolong dihormati. Enggak boleh. Tamu itu seperti mayit. Maksudnya apa? Mayit itu dimandiin siapapun, dikafani pakai kain apapun, enggak protes, Pak. Wong mayit toh. Tamu yang baik juga gitu, disuguh apa, duduk di mana terima. Mau minum apa? Teh atau kopi? Ada jus tomat. Tamu kurang ajar ini, Pak.